Wahai dara kau manis cerita, senyummu indah berseri-seri. Hatiku selalu menjadi tergoda memandang kau tiap hari. Engkaulah yang ku puja-puja, jadi impian di waktu malam. Aku duduk termenung kesepian, hatiku tetap padamu. Beginilah hidup dalam dunia, selalu sama saling bercinta. Marilah dinda pujaan kesuma, memikat janji asmara. Kesuma memikat janji asmara.